inilah ku paling seksi. Musik tren masa kini yang dibilang lagu party. Hey, coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya tadi. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, ready? Tangan di atas, goyang ke badan, semua gembira. Hari ini milikmu, saatnya bersenang-senang. Buatkanlah semua, tinggalkan kegelisahan. Hey, coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya tadi. Kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, ready? Tangan di atas, goyangkan badan, semua terlihat. Yo, go, go. Tangan di atas, goyangkan badan, semua terlihat. Yo, go. Semua akan teriak, yo, yo, ah.